hadis yang ke-1517. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin ha'tasimu bihi. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi, berikan kepadaku suatu hadis, suatu perintah yang aku berpegang teguh dengannya. Qal, Nabi menjawab, qul rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah. Thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Qultu, saya pun berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apa yang engkau khawatirkan, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diri saya. Fa akhadha bi lisani nafsi, maka beliau alaihi salatu wassalam memegang lidahnya lalu mengatakan hadza, ini hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Ikhwan fi din rahimakumullah, pada hadis ini seperti yang kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang suatu hal yang baginya sangat penting, yang mengatakan amrun a'tasimu bih, perkara yang akan senantiasa ku pegangi. Yakni ini merupakan hal yang akan menjadi pegangan beliau dalam berbagai keadaan. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban ringkas, namun itu merupakan inti sebuah keyakinan, merupakan inti berbagai persoalan agama. Kata beliau alaihissalatu wassalam, qul, katakan rabbi Allah, rabbu adalah Allah. Nah, ini memang inti dari segala sesuatu, bahwa kita mengimani rabb kita adalah Allah azza wajal dan mengikrarkannya. Kemudian kata beliau, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hal itu dipegangi terus. Hal itu menjadi inti dari segala keyakinan kita. Dari situlah kita bergerak, dari situlah kita berbuat, dari situlah kita berucap, sehingga senantiasa dikembalikan kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau mendapatkan pesan dari Rasulullah yang ringkas dan padat, beliau pun bertanya hal yang kedua sebagai pelengkap yang pertama. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa yang paling kekhawatirkan terhadap diri saya? Lalu Nabi SAW memegang lidahnya dan mengatakan hal ini, yakni ucapan-ucapan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sesungguhnya dua sisi yang sangat penting di dalam kita beramal. Di mana yang pertama kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, Kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dikhawatirkan dalam bab ini adalah lisan. Itu merupakan hal yang sangat berpotensi untuk mengurangi ketaatan kita kepada Allah atau menggugurkan sisi yang pertama. Ketika orang mau istiqamah melakukan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukumnya, di sini ada ancaman yang sangat besar, yaitu apa? Lisan. Lisan ini berpotensi untuk menggugurkan keistiqomahan seseorang. Makanya inilah jawaban Rasulullah SAW. Beliau tidak menyebutkan bahwa yang paling dikhawatirkan tangannya atau kakinya, tidak. Tapi yang paling dikhawatirkan adalah lisannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa memang lidah ini yakni begitu mudah dan begitu ringan dalam melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang beraneka ragam sekali dapat dilakukan oleh lidah ini. Kalau tangan, seolah-olah terhitung pelanggaran yang dilakukan tangan. Pelanggaran yang dilakukan kaki barangkali juga terhitung, mungkin lebih sedikit dibanding tangan. Tapi pelanggaran yang dilakukan lidah ini, yakni begitu beraneka ragam dan begitu ringan. Ya, beraneka ragam seperti yang kita tahu, ghibah, namimah, perkataan yang dusta, perkataan yang mengandung kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan macam-macam. Ya, maka dengan ini kita menyadari betapa bahayanya memang lisan ini terhadap keistiqomahan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling Nabi khawatirkan. Ya. Sebagaimana ketika beliau menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Dan lebih khusus kaitannya dengan bab kita, bab ghibah. Nah, lisan dalam melakukan ghibah ini juga begitu ringan dan sering. Maka dari itu hadis ini secara tidak langsung juga melarang kita untuk terjerumus dalam ucapan-ucapan yang itu merupakan ghibah.